Ala Rasulullah Ba'd. Bab 33 ya. Bab qaulillahi ta'ala apa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, siksaan Allah, kecuali orang-orang yang khasirun, yang merugi. Bab 33 ini lanjutan dari bab 32 mengenai khauf ya, dan roja. Sedangkan di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memuat bab, yaitu hal yang sangat berbahaya menimpa kaum mukminin, merasa aman dari makar Allah. Ini yang pertama. Berikutnya apalagi? Putus asa dari rahmat Allah. Merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah, dua penyakit yang mematikan. Ya. Maka seorang muslim dia berupaya harus membalance ya, sikap dia khauf dan roja, dengan satu lagi, tidak merasa aman dari makar Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Kapan sih kita menempatkan sikap tidak merasa aman dari makar dan tidak putus asa dari rahmat Allah? Kalau kita tidak merasa aman dari makar Allah, kita tumbuhkan saat diri kita sedang futur, sedang tenggelam dalam maksiat, ketidaktaatan. Nah itu kita tanamkan sikap tidak merasa aman dari makar Allah. Kemudian kita tanamkan sikap tidak putus asa dari rahmat Allah itu kapan? Yaitu tatkala ketika sakaratul maut, hendak wafat, atau kita menghadiri orang yang hendak wafat. Kita tanamkan tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Nabi SAW berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billahi azza wajal. Janganlah salah seorang di antara kalian mati, wafat, meninggal dunia, illa wahuwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah azza wajalla. Tabarakallahu fik. Ya. Nah, ini penempatan kapan seorang menumbuhkan rasa tidak putus asa dan kapan seseorang tidak boleh merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Asyarhul kalimat, penjelasan kalimat dari ayat ini ya. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah ya. Wahuwa istidrajul asibin ni'am, yaitu istidraj itu apa namanya, diulur gitu ya, diulur ya, agar nanti dosanya itu semakin banyak ya, dan dia merasa aman-aman aja ya. Nah, yaitu istidrajnya orang yang bermaksiat dengan diberikan berbagai nikmat. Nah, ini bahaya ini ya, ini bahaya. Yang kata Nabi SAW, idza ra'aitum atau idza ra'aitallaha yu'til abada minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Kata Nabi SAW, idza ra'aitallaha, jika Anda melihat Allah, yu'ti al-abada minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu. Jika Anda melihat Allah memberikan dunia yang disukai oleh hamba, padahal si hamba tadi di atas maksiatnya. Fa innama huwa istidraj, itu hakikatnya adalah istidraj. Diulur adabnya, dibiarkan, biar semakin numpuk dosanya, biar semakin keras, berat adab yang akan dia dapatkan, ia dan billah. Dapat nikmat. Nikmatnya enggak membawa dia kepada ketaatan, tapi kepada kemaksiatan terus. Ya. Kata Abu Hazim rahimahullah ta'ala, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu hakikatnya adalah musibah, bencana. Ya. Illal qaumul khasirun, enggak ada yang merasa aman dari makar Allah ini kecuali orang-orang yang khasirun, yang merugi, ai ha al halikun, yang binasa. Karena merasa aman dari makar Allah itu adalah kebinasaan. Ya. Yang nanti akan dibawakan di hadis yang kedua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai hal ini. Ya. Disebutkan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Setelah Nabi sebutkan al-isyraku billah, syirik kepada Allah dalam ibadah, wal amnu fi makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari balasan Allah, azab Allah, siksa Allah yang tak terduga-duga. Taib syarhul ijmali, ya, yeah. Penjelasan global dari ayat ini, yungkirullahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari subhanahu wa ta'ala fi hadil ayatil karimah, di ayat yang karimah yang mulia ini, ala ahlil qura, kepada penduduk beberapa negeri. Qura jamak dari Korea. Ya. Wa ala kulli man sayrahum, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka atau yang serupa dengan mereka. Haitsu innahum lam yaqdurullaha haqqa qadrih, di mana mereka tidak memuliakan Allah dengan semestinya. Walam yakhsha ustidrajahu lahum bini'am, dan mereka tidak takut, tidak khawatir bahwa itu adalah istidraj dari Allah yang Allah berikan kepada mereka. Bini'am, dengan Allah berikan nikmat-nikmat kepada mereka. Wahum muqimuna ala maksiatih, padahal mereka menjalani, ya, hidup mereka di atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazala bihim sakatullah, hingga turun kepada mereka kemurkaan Allah, wa halat bihim niqmatuh. Niqmah itu ghadab maksudnya. Dan halal bagi mereka kemurkaan, kemarahan dari Allah. Summa yubayyinu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, annahu la yuqdimu ala hadzal amni, bahwa enggak ada yang berani. Akdama yukdimu zini, gak ada yang berani lancang untuk merasa aman dari makar Allah ini, illal qawmul halikun, kecuali kaum yang binasa, al khaibun, yang merugi. Al fawaidu, beberapa faedah yang kita bisa ambil, ya, dari ayat di atas kata Syekh Al Qurawi, ya, yaitu yang pertama, ya, wujubul khauf min makrillah, wajibnya takut dari makar Allah. Ini ya. Dan merasa takut dari makar Allah, ya, itu akan menghinggapi, apa namanya, tidak akan menghinggapi seorang mukmin. Dan itu akan menghinggapi orang-orang yang terkena istidraj. Ya. Dia terus bermaksiat, enggak ada teguran. Ya, enggak ada teguran, enggak ada musibah yang menimpa dia. Dia tenang aja. Yang kedua, dia merasa ujub dari apa yang dia lakukan. Kata dia, kalau saya salah, saya tentu dapat teguran. Ya. Taib. Makanya ya ikhwah, jangan kita terpedaya dengan lancarnya urusan dunia dan banyaknya kenikmatan yang didapati orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Sementara kaum muslimin kerap kali mendapatkan musibah. Kaum muslimin kesulitan dalam hal ekonomi, keduniaan. Kenikmatan-nikmatan duniawiyah yang didapati oleh kaum mukminin, materi maksudnya, itu lebih minim, lebih sedikit. Di antara sifat orang-orang jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau Masail Jahiliyah. Ya. Iyalah, orang jahiliyah menganggap kebaikan Allah kepada hamba diberikan dunia. Itu sifat jahiliyah. Kalau masih ada orang di era modern seperti ini beranggapan, oh Allah meridhoi dia. Kenapa? Buktinya dia diberikan dunia. Nah, ini sifat jahiliyah. Diberikan oleh, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah beliau Masailul Jahiliyah, sikap tersebut. diberikan penjelasan oleh beliau. Ya, barakallahu fikum. Asani faedah yang kedua, jawazu wasfillah bil makri ala sabilil muqabalah. Nah, yang kedua, bolehnya memberikan sifat bagi Allah dengan sifat makar. Ya, dengan sifat makar tapi ala sabilil muqabalah. Artinya sebagai sikap merespon. Artinya Allah tidak boleh disifati dengan sifat makar secara mutlak. Enggak boleh. Kalau sifat ilmu, sifat kudrah, sifat kalam, sifat iroda, dan seterusnya itu secara mutlak, iya. Namun kalau sifat makar, gak boleh disebutkan secara mutlak. Namun ala sabilil muqabalah, sebagai bentuk respon dari Allah, membalas makar mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah balas mereka. Balas makar mereka. Afa aminu makar Allah, apakah mereka orang-orang fajir ini, kafir ini merasa aman dari makar Allah? Maka Allah berikan makar kepada mereka. Kenapa? Balasan. Karena mereka terus bermaksiat. Paham gak sini? Jadi ada beberapa sifat Allah yang itu tidak boleh disebutkan secara mutlak. Semisal sifat makar, sifat kaid, memberikan tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya. Tadi dibacakan oleh imam sholat kita Ustaz Ahmad. Nah, tadi ayatnya. Ayat di ayat tadi, ayat terakhir surah Thariq ya. Nah. Nah, sifat kaid memberikan tipu daya tidak boleh diberikan kepada Allah secara mutlak. Namun ala sabilil muqabalah, sebagai bentuk respon balasan atas tipu daya mereka. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka berbuat tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat membalas tipu daya mereka. Paham enggak sini? Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik hendak menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Ya. Nah, sifat-sifat seperti ini tidak boleh disematkan bagi Allah secara mutlak, namun ala sabilil muqabalah, sebagai bentuk respon, membalas sifat makar, sifat kaid, dan seterusnya tadi. Ya. Bisa dipahami enggak sini? Ya. Enggak. Iya, merespon. Beda dengan sifat-sifat yang disebutkan secara mutlak. Sifat kudrah, sifat ilmu, sifat sama', sifat basar, melihat, mendengar, ilmu, kemampuan, irodah, sifat kalam, itu secara mutlak. Ya. Kalau sifat-sifat yang kayak tadi, enggak boleh kita katakan diantara sifat Allah adalah makr. Enggak boleh. Ya. Mesti ditafsir. Ala sabilil muqabalah. Paham enggak sini? Ala sabilil muqabalah. Ya. Nah. As-salis yang ketiga, al-amnu min makrillah sababul halak. Ya, merasa aman dari makar Allah adalah sebab kebinasaan. Bahkan dia dosa besar sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud nanti yang ketiga. Ya. Sebab kebinasaan. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari siksa kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tidur? Ya. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami di waktu duha ketika mereka sedang yal'abun, bermain-main? Gak boleh merasa aman. Ya, tadi ya, kapan kita tempatkan tidak boleh merasa aman dari makar Allah, dan kapan kita tanamkan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, berharap terus. Tadi ya, ketika sedang futur, tanamkan rasa ini, gak boleh merasa aman dari makar Allah. Ketika mau mati, tanamkan rasa harap kepada Allah, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Munasabatul ayah lil bab. Apa sih korelasi ayat ini dengan bab ini? Ya. Haitsu dallatil ayatu ala wujubil khaufi min makrillah. Di mana ayat ini menunjukkan akan wajibnya takut kepada makar Allah. Enggak boleh kita katakan, "Oh, saya kan udah ngaji, terus kenapa udah ngaji? Emangnya dapat stempel dari langit ente ahlul jannah?" Enggak ada. Ya. Enggak ada. Enggak boleh merasa aman. Para sahabat aja enggak merasa aman dari munafik. Dari sifat nifak. Ya, dari sifat-sifat munafik itu para sahabat enggak merasa aman. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya kepada sahibu sirri Rasulillah, sang pemilik rahasia Rasulullah SAW, siapa namanya? Hudzaifah. Saya termasuk enggak orang munafik? Enggak merasa aman, takut. Banyak kisah-kisah sahabat mengenai hal ini, yang mereka enggak merasa aman ya, dari makar Allah. Apalagi kita, stempel apa yang dia dari kita? Muslim, ya karena kita menampakkan lahiriahnya Islam. Kalau seorang yang menampakkan secara lahiriah Islam, ya dihukumi Muslim. Munafik aja menampakkan Islam, mereka menampakkan rukun Islam. Syahadat la ilallah, sholat, zakat, puasa, Ramadan dihukumi Muslim. Diberlakukan seperti pemberlakuan kaum Muslimin. Walaupun Nabi tahu mereka kafir, mereka dusta dalam keimanan mereka kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir. Ya, tapi karena mereka menampakkan rukun-rukun Islam, amalan lahiriah, kalau rukun iman, amal batin, mereka diperlakukan. Nah sekarang kita ini iman kepada Allah, udah betul iman kita belum? Terus juga sampai mati iman kita ini tetap istiqomah belum? Itu kan yang berat, yang Allah firmankan kepada kita. Ya, janganlah kalian mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, stempel apa yang udah kita dapetin sehingga kita merasa aman? Ahlussunnah wal Jamaah siapa mengklaim diri sendiri? Ya, Ikhwan Sunnah siapa yang ngasih rekomendasi ente jadi Ikhwan Sunnah, Ustadz Sunnah? Siapa yang ngasih rekomendasi? Kalau Imam Syafi'i yang ngasih rekomendasi Imam Ahmad, Imam Abdurrahman bin Mahdi, raksasa keilmuan. Kita-kita ini Ustadz Sunnah, Ikhwan Sunnah, siapa yang ngasih rekomendasi? Siapa? Sesama ikhwah. Juhala. Enggak dianggap. Gitu. Kalaupun dianggap terus kenapa? Memangnya mati di atas itu? Udah pasti kan? Belum tentu. Semua baru berharap aja. Ya. Munasabatul ayati litauhid. Ini pentingnya ngaji terus ya. Kalau udah gak ngaji itu bahaya. Kalau ngaji kita ketemu teman-teman kayak gini, apalagi zaman sekarang masih tetap komunikasi di apa namanya WhatsApp. Ya, kalau udah gak ngaji itu udah aduh futur. Kalau udah futur udah. Ya. Nah itu makanya banyak-banyak berdoa. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa sabbit qulubana ala ta'atik. Betapa banyak orang-orang yang pernah kita jumpai, jangan-jangan itu menimpa kita juga, ya dan billah. Mereka dahulu istiqomah, mustaqim, multazim. Ya. Ternyata kita dapati saat ini jauh tampilannya dari tampilan agamis. Tampilan dia itu seperti tampilan orang fasik. Oke, kita enggak menghukumi batinnya, tapi lahiriahnya demikian. Apalagi kita ketahui sholatnya udah bergampang-gampangan, gak ke masjid, bahkan lalai lagi dalam sholat. Ya dan billah, ini berat ini. Ya, kalau dahulu ada Abdullah Al-Qasimi yang sudah mencapai derajat ulama, di akhir hidupnya murtad. Abdullah Al-Qasimi udah mencapai derajat alim, ustadz di negeri Arab, jadi ulama, nulis kitab, akhir hidupnya murtad. Iya dan billah. Lah terus kita ini baca kitab gundul aja berantakan, kita ini buta huruf hakikatnya. Kan baca kitab gak bisa tuh. Berarti buta huruf dong, sama kayak kita nih ada tulisan Latin. Tulisan Latin nih, dibaca apa? Budi. Ini. Ibu Budi. Ini ibu istri bapaknya Budi, istri kedua bapaknya Budi. Ya. Terus kita baca kitab gundul bingung, berarti ini buta huruf nggak? Terus udah buta huruf gundul maksudnya, yang dengan bisa baca kitab itu memungkinkan mencapai ilmu, kan? Belagu pula, merasa aman dari makar Allah, la ilaha illallah. Berat ini. Memang gak ada jaminan orang yang melek gundul sama buta gundul itu selamat atau enggak dari makar Allah. Gak ada jaminan. Ya, kalau yang melek kitab gundul, baca kitab, interaksi dengan ilmu aja enggak merasa aman dari makar Allah, apalagi yang buta huruf gundul. Gitu cara fikihnya, memahaminya. Sama kayak orang-orang yang mengatakan, oh belajar bahasa Arab gak jaminan. Iya, yang belajar bahasa Arab aja gak jaminan, apalagi yang gak belajar. Gitu mikirnya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, mau ngasih udur diri sendiri terus. Gitu. Baik, munasabatul ayati li tauhid. Nah, sekarang apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Afa aminu makrullah. Ya. Haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala tahrimil amni min makrillah. Akan haramnya aman dari makar Allah. Tadi ya, itu timbul karena terus bermaksiat tanpa ada teguran. Tanpa ada teguran, tanpa ada cobaan, tanpa ada bala yang menimpa dia dan keluarganya. Biasanya orang mukmin yang ada imannya, dia tenggelam dalam maksiat, dapat ujian, dapat musibah, dar. Betapa banyak orang yang tobat karena musibah seperti ini, ya enggak? Seakan-akan musibah itu jadi trigger buat dia untuk memulai dari nol lagi kehidupan dia yang telah hancur lebur menuju ketaatan setelah sebelumnya terbuai tenggelam dalam kemaksiatan. Kan banyak begitu. Akhirnya dia tobat lagi. Kenapa? Bangkrut. Kenapa dia tobat? Anaknya meninggal. Kenapa dia tobat? Rumah tangganya berantakan. Kenapa dia tobat? Dia sakit. Kenapa dia tobat? Karena ini itu. Itu alhamdulillah. Kita jangan katakan, ah ente giran ini aja baru tobat sekarang. Jangan. Jangan mengecilkan harapan orang dari rahmat Allah. Ya ini berarti Allah masih tegur dia, ya enggak? Ya. Kita sendiri pun dulu ketika mulai ngaji mungkin pemicunya bisa jadi karena ada musibah yang menimpa kita. Ya. Tertimpa musibah akhirnya ingat seperti itu. Nah, ada orang yang aman dari makar Allah, dia maksiat terus, enggak ada ujian dari Allah, enggak ada teguran. Ini yang pertama. Yang kedua, dia merasa aman dari makar Allah sebabnya yang kedua, karena dia ujub dengan apa yang telah dia dapatkan. Dia merasa apa yang dia dapatkan berarti Allah meridhoi dia. Enggak apa-apa. Rasa ujub dia. Akhirnya timbullah merasa aman dari makar Allah. Al-amnu min makrillah. Ini dosa besar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti, yaitu akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Ini dosa besar, ada yang paling besar lagi. Yang kedua setelah syirik kepada Allah tadi, merasa aman dari makar Allah. Makanya Allah sebutkan fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Khasirun siapa itu maksudnya? Al-halikun. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang binasa. Pasti dia binasa. Dia merugi. Ya dan billah. Li'anna dzalika yastalzimu tanqisa kamalillahi al-mutlaqi. Karena yang demikian berkonsekuensi itu ada sikap tanqis, menganggap kecil kesempurnaan milik Allah yang mutlak. Ya. Seakan-akan Allah enggak balas dia gitu. Enggak ada keadilan dari Allah. Kok dia maksiat terus? Dia dapat nikmat banyak, seakan-akan demikian gitu. Enggak adil gitu. Seakan-akan sementara ada mukmin yang taat kok miskin, kok banyak ujian, cobaan gitu. Sehingga dia beranggapan, ah buat apa taat-taat? No, buktinya yang taat gitu kehidupannya. Susah. Nah, saya gini-gini aja. Gini-gini aja versi dia. Padahal versi orang lain dia tenggelam dalam maksiat. Ya. Iya dan billah. Iya. Wadzalika munafin li kamali tauhid, yang demikian itu menafikan kesempurnaan tauhid. Wa qaulillahi ta'ala qala wa may yaqnatu min rahmatillah, ini ayat yang kedua. Yang kedua tadi, ya, yaitu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, ini makanya bab tidak merasa aman dari makara Allah, dan bab, kalau boleh kita beri judul karena kayak ini isinya hanya itu, bab ini, bab 33 ini, tidak merasa aman dari makara Allah dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Wa may yaqnatu min rahmatillah wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Enggak ada yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Ya. Ini sebenarnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Syarhul kalimat yaqnatu, qanata yaqnatu, al-qunut itu pakai to, bukan pakai huruf ta. Pakai huruf to yang memiliki sifat istila, bukan huruf ta yang memiliki sifat hamas. Maknanya apa? Huwa al-ya'su. Ya, putus asa. Kalau kunut lawannya ketaatan. Ya, kalau kunut al-ya'su, putus asa. Ya, enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa dhalun ai hum al-mukhti'una tariqas shawab. Mereka yang keliru, salah jalan dari jalan yang benar. Ya. Taib. Jadi ayat ini menjelaskan akan haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bisa jadi karena rasa takut yang berlebihan tanpa diiringi rojak harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyarul ijmali, apa penjelasan global ayat ini? Lamma kanat rahmatullah tasa'u kulla syai', tatkala rahmat Allah itu luas meliputi segala sesuatu. Wa kanal anbiya'u a'laman nasi bi rahmatillahi wa karamihi. Para nabilah mereka yang paling berilmu. Manusia yang paling berilmu akan rahmat dan karam, kemuliaan, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Bayyana Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihi salam menjelaskan annahu la yastagh lam yastaghrib maji'al walad ma'akibari sinnihi wa sinni zaujatihi ya'san min rahmatillahi wa fadlih. Ya. Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa beliau tidak merasa aneh akan kedatangan kelahiran anak. Anak maksudnya ini siapa nih? Ishak apa Ismail? Hah? Ishak. Ya. Karena istrinya sudah lama gak punya anak. Yang gak lama gak punya anak itu Sarah atau Hajar? Sarah. Ya. Ya, jadi Nabi Ibrahim gak merasa aneh dari kedatangan lahirnya anak ma'aki baris ini, padahal usia beliau semakin berlanjut dan demikian pula usia istri beliau yang semakin lanjut. Ya'san karena tak, karena putus asa dari rahmat Allah dan karunia Allah, bukan. Wa inna maqala hadha. Ini kan lanjutan ayatnya apa? Mengenai hal ini. Ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata qalu basyarnaka bil haqq, kami beri kabar gembira engkau wahai Ibrahim dengan al-haq, kebenaran. Falatakun minal qanitin. Janganlah engkau merasa aman dari janganlah engkau menjadi orang-orang yang putus asa. Apa ayat sebelumnya? Ya, faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Wajilun. Malaikat mengatakan, ya, mengucapkan salam. Ya. Inna minkum wajilun, kata Ibrahim, kami merasa takut terhadap kalian, kepada kalian wahai malaikat yang jadi tamu Nabi Ibrahim. Qalu la ya taujal inna mubasysyiruka bi gulamin alim. Kamu jangan khawatir, kami memberitahu kepada engkau kabar gembira akan kehadiran anak. Ya, qala abasyartumuni ala ma massaniya al-kibaru fabima tubasysyirun. Kata Nabi Ibrahim, ya, apakah kalian ya memberikanku kabar gembira akan kelahiran anak padahal aku udah tua? Gimana coba kalian bisa memberikanku kabar gembira akan kelahiran anak? Qalu basyarnaka bil haq. Nah, dan seterusnya. Ya. Wa inna maqala hadha, Nabi Ibrahim mengatakan ini. Ya. Abashartumuni ala ma massaniyal kibar, gitu. Ya. Ya. Benarkah kalian memberi kabar gembira kepadaku akan kelahiran anak pada usiaku telah lanjut? Gimana caranya? Nah, Nabi Ibrahim mengatakan ini mustabi'idan, merasa aneh, maji al-walad, akan hadirnya seorang anak, fil adati, karena kebiasanya, ma'akibari sinni wa sinni zaujati, karena usia di beliau dan usia istri beliau yang sudah lanjut. Ya, summa akhbara, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, oh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengabarkan, annahu lam yai'asu min rahmatillah illa alladziina akhta'u jaddatal haqqi wa tariqas shawab. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengabarkan bahwa tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang keliru dalam menempuh jaddah. Jaddah itu tariq juga maknanya, jalan al-haq dan jalan yang benar. Nah, al-fawaid yang bisa diambil faedah dari ayat ini, tahrimul qunut min rahmatillah, haramnya putus asa dari rahmat Allah. As-sani isbatu sifatir rahmah, isbatu sifatir rahmatillah ala wajhin yaliku bijalalih, ditetapkannya sifat rahmat bagi Allah sesuai dengan yang layak, sifat yang rahmat yang layak bagi Allah Jalla wa'ala. Karena Asy'ariyah mengingkari sifat rahmat, mereka membawanya kepada makna iradah. Padahal ayat tentang rahmat, penetapan sifat rahmat itu lebih banyak daripada ayat tentang iradah. As-salis al-qunut, al-qunutu min rahmatillah min alamatil jahli wa dalal. Putus asa dari rahmat Allah merupakan diantara tanda-tanda kebodohan dan kesesatan. Munasabatul ayati lil bab, korelasi ayat ini dengan bab, haisudalatil ayatul karimatu, di mana ayat yang mulia ini menunjukkan alat tahrimil qunuti min rahmatillah, akan haramnya berputus asa dari rahmat Allah, li anna dzalika tanqisun li karamillahi al-mutlaq, karena yang demikian itu menganggap kecil karunia Allah yang mutlak. Wa dzalika munafin li kamalit tauhid, yang demikian ini menafikan, ya, menafikan apa, kesempurnaan tauhid. Saya cukup ya, karena kita tadi sudah banyak ya pembahasan sebelum kajian. Ya, kita buka masalah dengan soal jawab aja bagi teman-teman yang di sini yang mau bertanya, silakan tafadhalu.